konsekuensi dari kesempurnaan agama kita itu Islam itu mengatur dunia sosial, mulai dari masalah rumah tangga, bertetangga, sampai masalah bernegara. Semuanya ada aturannya dengan detail dalam agama kita yang mulia. Juga Islam itu mengatur hukum privasi. Bagaimana caranya PAP di dalam kamar mandi? Itu masalah privasi. Bagaimana caranya orang itu pipis? Itu masalah privasi. Dan salah satu yang dibahas oleh syariat dalam masalah kita sekarang adalah hukum seputar hubungan apa? Suami istri. Nah, yang ada di hadapan kita ini berkaitan dengan masalah hukum nanti, berkaitan dengan masalah hukum nantinya, karena itu berkaitan dengan masalah sholat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita nasanya mawiyakum, apabila seorang wanita, apabila seorang laki-laki itu sudah memukul istrinya, itu saja kamarannya, maka wajib untuk mandi, meskipun tidak keluar air mani. Meskipun tidak keluar air mani. Baik, perincian dari hadis ini. Hadis ini pertama menunjukkan kepada kita bahwa sebab mandi junub yang kedua adalah kumpul suami istri. Kalau kemarin, kajian kemarin, sebab mandi junub itu keluar apa? Air mani, meskipun tidak junub. Dalam kondisi apapun, bagaimana kita bahas pada pertemuan kemarin. Yang kedua, atau hadis ini menunjukkan salah satu sebab orang mandi junub, wajib untuk mandi junub adalah zina. Baik, meskipun tidak sampai keluar airnya. Zina ini baik zina yang halal maupun zina yang haram. Zina yang halal dengan istrinya. Zina yang haram, zina. Hanya kalau bedanya, ini zina yang halal itu wajib mandi dan berpahala. Ini zina yang haram wajib mandi dan berdosa. Dari sisi wajib mandinya, sama-sama wajib mandi. Bedanya, ini halal berpahala, itu haram apa? Berdosa. Itu haram berdosa. Yang kedua, hadis ini menunjukkan para penasihat yang lama ya bu. Ini bahas masalah-masalah semacam ini. Itu gak perlu vulgar. Bukan vulgar itu sudah berarti. Makanya bahasanya Rasulullah kalau kita terjemahkan apa adanya, beliau tidak menggunakan bahasa yang vulgar. Yang vulgar, beliau sering mengatakan ila jalasa, apabila duduk, yani soko kemana, baina syu'an bihal arba, antara kedua, antara empat cabang istrinya. Empat cabang istrinya apa? Tangan sama kaki. Tangan sama kaki itu kan empat. Summa jaha-jaha, kemudian dia melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh anak-anak, itu fakat wajib berusaha, maka wajib mandi. Mengapa? Seperti itu lah harus dibahas. Seperti itu tidak usah dipertegas. Jadi kalau memang ada masalah-masalah seperti itu, perbaiki, kecuali ada faedah syar'i. Kalau memang harus didetailkan, dipertegas, divulgarkan, tidak apa-apa jika ada faedah syar'inya. Pada waktu Ma'is, dan saya bukan muslim juga, pada waktu Ma'is dia lapor datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tahirni, ya Rasulullah, tolong sucikan aku. Rasulullah sudah paham maknanya ucapan itu mau kemana. Sucikan maksudnya sucikan dari dosa. Ini mau mana? Terus lapor masalah itu, terus bahasa yang menggunakan bahasa yang apa ya, kiasan semacam itu, kemungkinan kuat sucikan dari dosa zina. Padahal kalau mensucikan dari dosa zina, taruhannya nyawa. Kenapa? Racun. Nah, Rasulullah kepingin nggak usah usah ngapur asalnya kok cuma aku yuk, nggak usah ortobat lah kalau nggak ada Allah selesai urusan. Rasulullah melihat masalah. Diukur sama orang Islam Rasulullah, tolong ya Rasulullah sucikan aku. Beliau melihat masalah. Tiga kalinya orang Islam mengatakan ya Rasulullah sucikan aku. Ini Rasulullah terpelihara. Maka setelah menggunakan bahasa kiasan semacam itu nggak mempan, Ma'as mengatakan ya Rasulullah, sucikan aku telah berbuat zina. Saya tidak seperti Rasulullah SAW tidak menggunakan, dia tidak menggunakan apa, saya telah berbuat zina. Maka Rasulullah SAW ada kesan ingin yang untuk klarifikasi secara detail dan lebar. Lalu tak kau berkali-kali kamu itu cuma siluman toh. Boten ya. Kali-kali kamu itu cuma pelukan toh. Boten ya. Boten ya. Ini benar. Jadi Rasulullah SAW, apakah kamu sudah melakukannya? Kayak masuknya timba dalam semua. Maka Rasul mengatakan, enggak ya Rasulullah. Jadi itu Rasulullah masih berluas. Rasulullah kembali memperdikas kalimat yang terakhir, aniklah. Ini bahasa Arab, jadi bahasa pasti ya Pak. Ini kalau bahasa Arab, kumpul suami istri yang apa itu yang biasa dipakai di Quran dan Sunnah itu kan namanya jiman atau mubasyarah. Jiman itu bahasa alus. Wis bahasa kumpul, wis bahasa ya biasa. Bahasa vulgar aslinya itu naka yani kunaikan. Ini naka yani kunaik. Rasulullah cuma tanya tegas, anikta. Apakah memang sudah begitu? Maka merasa mengatakan, nah, oke ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW menggunakan bahasa vulgar itu? Untuk menegaskan ini kaitannya dengan nyawa. Kalau memang enggak, hukumannya bisa jadi ringan. Kalau memang iya, apa dikatakan? Harus dilajar. Jadi harus dilajar. Jadi faedah berikutnya yang mungkin muncul dari masalah ini adalah bolehnya membahas masalah-masalah semacam ini dengan vulgar jika memang ada keperluan apa syar'i. Jika memang ada keperluan syar'i. Dan ini masalah ini akhwat mau tidak mau harus vulgarkan. Aku tuh udah lebih bocor. Bisa diperlukan apa? Ayo mau berkolak. Yang dibahas oleh Pak Alan tadi kita bahas di sini itu satu masalah. Semua hukum fikih itu kan ada standar minimal. Jadi dalam tumanina syaratnya sholat itu nih kalau ruko kita sujud itu harus tumanina. Nih nggak tumanina sholat nggak sah. Menurut itu hukum ini pertanyaannya sekarang tumanina itu kadar minimalnya bagaimana? Nih kurang dari itu apa? Nggak sah. Nih itu sah, nih lagi iku nambah kebaikan. Yuk bahasa rapot sekolah nih standar minimal naik kelas atau nilainya rahim, nilai merah, nilai biru, nilai hitam itu berapa? 60. Anggap gue 60 60. Kalau di bawah itu, meskipun cuma 59 tetap merah. Benar. Kalau 60, maka hitam. Sekedar naik, tapi kok ingin wapi ya, nilainya 90, 95, 100, 120 ya. Selesai itu. Nah, tumanina itu standarnya apa? Sekarang kalau orang-orang kita, tumanina itu membaca zikir minimal dalam kondisi gerakan sempurna. Itu kata tumanina. Membaca zikir minimal dalam kondisi gerakan sempurna. Misalkan berdiri dari jadi apa ya, jadi kufuwan, jadi walam yakullahu kufuwan ahad, masih ingat ya, Allahu Akbar itu sampai dia itu benar-benar rukuk sempurna lalu membaca zikir minimal. Zikir minimal itu apa? Satu bacaan subhana rabbiyal azim langsung sami Allahu liman hamidah, itu sudah kuat. Nek kurang dari itu salat enggak sah. Isi orang itu Allahu Akbar subhana rabbiyal azim langsung begitu mencok itu langsung hanya salat enggak sah. Tapi ini sholatin dari Allah Akbar Subhanallah Bilalim Bin 10, maka itu kebaikan. Tapi ojo kalau tadi imam ini sholat sendirian, monggo sholat sendirian. Ini sholat sendirian pada waktu sholat malam. Kenapa? Ini kenapa? Rasulullah SAW itu harus lama itu sujudnya lama. Yang sujudnya itu lama semacam itu. Nah, itu yang kita bahasakan dengan kadar minimal. Semua hukum syariat itu ada pembahasan ini. Pada waktu kita bahas kumpul suami istri, kadar minimalnya itu sampai nek wis ngono adus, nek durung ngono yo gak sido adus, gak wajib mandi, nek ngono lebih yo aman adus. Kadar minimal itu apa? Kadar minimal itu adalah sabda Rasulullah SAW, idza taqal khitana faqad wajab al-ghusl. Kadar minimalnya adalah sabda Rasulullah SAW, idza taqal khitanan faqad wajab al-ghusl, apabila dua khitan bertemu maka wajib untuk mandi. Itu dua khitan. Khitan itu anggota badan yang dipotong laki-laki maupun perempuan saat khitan. Jadi anggota badan yang dipotong kalau laki-laki itu mana? Atas kepala dagang. Kepala itu kan dagang itu kan ada batang ada kepalanya. Nah, antara batang dan kepalanya itu tempat kita, tempat pemotongan kulit pada waktu kita. Dengan mana buat? Ya sama. Yang kedua, yang perempuan. Yang perempuan, di mana tempat khitannya perempuan? Perempuan itu di kita nomor jadi kan bedanya kalau laki-laki wajib, kalau perempuan sunnah. Kalau perempuan itu sunnah, tapi perempuan tetap di kita. Perempuan itu di kita. Di mana di kitanya? Di kitanya dalam bahasa para ulama itu di aifuti, jadi di anggota vagina perempuan yang mirip dengan chamber ayam. Kalau bahasa kampungannya kita klitoris itu dipotong di sekat. Baik. Berarti apa mana hadis Rasulullah SAW kira nama finalnya nih waktu wajib bermuslim? Apabila dua tempat itu ketemu, apabila dua tempat itu ketemu, maka wajib mandi dan itulah kadar minimal cina. Bahasa vulgarnya banget saya katakan, apabila kepala datang masuk ke dalam baju maka wajib mandi. Kepalanya toh, apabila kepala datang masuk ke dalam baju maka wajib mandi. Kalau nggak sampai itu nggak wajib, kalau itu wajib, kalau lebih malah wajib. Ini wis semua nggak ngomongin kita ke para ulama, masya Allah, karena harus menjelaskan masalah itu dengan detail sekali. Dengan detail karena ini berkaitan dengan sah dan tidaknya apa? Sah. Berkaitan dengan sah dan tidaknya tidak. Tapi cukup Allah. Tapi saya ketika Anna Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, Anna Ummu Sulaimin, bahwasanya Ummu Sulaim Wa iya mura'atu Abi Talha, dan beliau adalah istri Abu Talha radhiyallahu anhum ajma'in. Qalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Fahal al-mar'atil ghuslu idza kana, apakah seorang wanita itu wajib mandi apabila mimpi basah? Qal, maka Rasulullah mengatakan na'am, iya, idza ra'atil ma, apabila dia melihat ada air mani yang keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tarwani. Wa Anas bin Anas bin Malik beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul, tentang seorang perempuan yang bermimpi basah kayak mimpinya laki-laki. Qala, maka Rasulullah bersabda, tamtasilu, dia wajib untuk mandi. Muttafaqun alaih. Zat Muslim, Imam Muslim menambahkan qalat Ummu Salamah. Yani qalat Ummu Salamah, Ummu Salamah kemudian bertanya, wa hal yaqulu hadha imam ya Rasulullah, imamnya wanita itu keluar air mani mah? Qala, maka beliau mengatakan na'am, iya, fa min aina yaqulu syabab, dari mana kalau dari mana anaknya bisa mirip ibunya kalau wanita nggak punya air mani? Hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang dekat beliau. Karena ngomong selama ini kan kamu dekat di Indonesia. Ummu Salamah itu istri beliau, istri beliau yang beliau kenali pasca Uhud, pasca perang Uhud setelah dilakukan oleh suaminya Abu Sa'ad. Ummu Sulaim itu ibu dari Anas ibnu Malik, dan Anas ibnu Malik itu pembantu dekatnya Rasulullah SAW selama berada di kota Madinah 10 tahun. Ini 10 tahun. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama, Ummu Sulaim itu masih mahram dengan Rasulullah. Ini dari hubungan persusuan. Beliau itu masih ada hubungan persusuan dengan Aminah. Saudari persusuan atau bibis persusuan itu pada lupa jelasnya. Masih ada hubungan persusuan dengan ibundanya Rasulullah Ummu Aminah yaitu Wahab. Sehingga jangan heran kalau Ummu Sulaim dan adiknya Ummu Haram bintu Malhan itu dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwasanya beliau SAW pernah duduk di pangkuannya Ummu Haram, ada istrinya. Kenapa? Karena kok pernah duduk, pernah rebahan di pangkuan Ummu Haram, karena Ummu Haram itu bibi dari Rasulullah SAW sebagaimana juga Ummu Sulaim. Allah Alam, masih perlu untuk dilihat lagi, pertegas lagi, itu pendapat yang dikatakan sebagaimana para ulama. Dan itu yang kita jawab dengan kenapa sih Ummu Sulaim itu dekat sekali dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini cerita dari hadis ini. Ummu Sulaim istrinya Abu Talha. Abu Talha itu suami kedua. Jadi Ummu Sulaim itu dulu dinikahi oleh Malik ibn Nadhr. Jadi Malik ibn Nadhr. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Ummu Sulaim masih Islam. Malik tak boleh masuk Islam, marah gitu ya sama istrinya karena masih Islam. Akhirnya dia untuk menghilangkan kejengkelannya, si Malik tadi itu berangkat dari Kisah mati di Kisah dalam kondisi kafir. Kemudian dinikahi oleh Abu Talha dengan mahar Islamnya Abu Talha. Musulam itu mau bertanya tentang masalah-masalah yang tabu dibicarakan oleh seorang wanita kepada laki-laki yang bukan suaminya, Akhirnya beliau ngomong sebelum tanya, nggak enak kalau tanya. Nggak tanya juga nggak bisa, harus tanya. Maka beliau memberikan khotbah, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu nggak malu kalau harus bahas apa kebenaran. Allah itu enggak malu kalau bahas kebenaran. Ya Rasulullah, kalau wanita itu mimpi basah masuk nanti buat apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lainnya wajib mandi kalau lihat ada air mani yang keluar. Ummu Salamah yang terkali itu ada di dekatnya siapa? Yang Ummu Sulaim dan Rasulullah beri mengatakan beliau Rasulullah ini wanita itu bisa keluar air mani. Ini emangnya wanita itu bisa keluar air mani? Maka Rasulullah mengatakan dia ya, bisa. Kalau memang wanita itu nggak bisa keluar air mani, bagaimana mungkin anak itu bisa mirip dengan apa ibunya? Nah, di sini para korban yang jadi Allah itu pertama memberikan kepada kita fitrahnya orang itu kalau membicarakan masalah-masalah semacam itu jangan dipulangkan. Ini maka ya. Ini jangan tahu saya dipulgarkan masalah-masalah semacam itu. Yang kedua, kalau mau berbicara tentang sesuatu yang tabu, kasih mukadimah yang pas sehingga enggak jadi masalah. Ummu Sulaim sebelum bertanya, beri kasih mukadimah yang pas inna wa alaihi minahat, dan itu adalah tata cara komunikasi yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Ilmu komunikasi diajarkan kepada kita oleh Rasulullah. Jadi yaitu kalau akan ngomong sesuatu yang kira-kira nanti omongan itu akan berefek jelek, maka kasih mukadimah sebelum bicara. Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau itu melihat para sahabat itu dikasih amanah, ada yang dikasih, ada yang diminta apa inti, apa yang diperintahkan untuk membuat zakat, ada yang diperintahkan untuk jadi panglima, ada yang diperintahkan untuk ini, diperintahkan untuk itu. Beliau juga ingin ini untuk diberi amanah, bukan karena ingin jabatan, tapi ini diberi amanah pun kok kan dapat pahala. Itu yang dikenal itu. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan ya Rasulullah ala tasta'amiru ya Rasulullah yang bawa jenengan kasih saya amanah apa-apa menurut Rasulullah sangat tahu Abu Dzar itu seorang sahabat yang mulia, zuhud, ahli ibadah dan pintar. Tapi kepemimpinan jabatan itu kan punya skill khusus. Gak semua orang pintar bisa, gak semua ahli ibadah bisa, gak semua orang yang jadi apa ya zuhud bisa. Bahkan kalau dalam masalah memegang tampuk pemerintahan, kadang-kadang orang yang punya skill itu lebih dikedepankan daripada orang yang baik agamanya, asalkan gak khianat. Jadi kata Syekh Islam beritanya rahimahullah ta'ala, untuk memegang jabatan bendahara negara lebih dikedepankan orang yang ngerti keuangan. Lebihnya kalau harus ada dua pilihan, satu ngerti keuangan tapi orang rajin ibadah, satu rajin ibadah tapi orang bisa ngurus duit. Jika depannya yang mana? Kalau terjadi berdarah, yang pertama ngerti ngurus duit meskipun kurang ahli ibadah. Kenapa? Ibadah itu urusan pribadi-pribadi masing-masing, tapi urusan keuangan, urusan apa? Umat. Abu Dzar itu dipandang oleh Rasulullah gak bisa, tipenya itu gak bisa memimpin orang. Tapi ada yang ngomong sampai yang gak pantas, bukan yang proaktif. Ngomong tokoh-tokoh, kena-kenaan, ngomong ya Rasulullah atas takmini. Ya Rasulullah juga yang jenengan ngasih-ngasih saya amanah tokoh itu ya. Terus kena-kenaan, ngomong bahasanya halus. Lalu tiba-tiba jawabannya kok sampai yang itu gak pantas, kalau saya pikir murah. Berarti makanya Rasulullah SAW sebelum jawab itu, dan itu harus jawab. Kan sedih, orang gak minta kan iya apa enggak? Ini iya. Berarti pemimpin itu salah memberikan jabatan sama orang. Ini jawab enggak? Loh hati, ini kan bos pengalaman. Lanjutnya mundur. Rasulullah SAW memberikan kemampuan murni ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tegas ngomong enggak. Tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tahu ini kalau saya ngomong enggak, Abu Dzar itu akan sakit hati. Karena Rasulullah sangat memahami Abu Dzar itu orangnya sensitif, dan di mana-mana orang sensitif itu biasanya kemarin. Sudah zaman dulu itu sangat korban. Ini dulu yang sekarang itu korban. Dan Rasulullah itu orang yang sangat tahu tipikal sahabatnya satu persatu sampai bunyi trompah itu apa. Isu-isu itu Rasulullah manggil aku, manggil dia. Iya, kamu itu punya amal apa? Kok kamu itu semalam saya itu masuk surga mimpi. Dan mimpinya Rasulullah kebenaran. Jadi maksudnya dalam mimpi saya semalam itu masuk surga. Nah, pada waktu saya masuk, saya itu lho mendengar suara trompahmu ada di depan. Suara trompahmu ada di depan. Amal apa yang menyebabkan kau mendahului itu masuk surga? Sampai bunyi trompah ya apa? Sampai yang anak itu apa? Mulai jalan-jalan kayak maka bila ngomong ya Rasulullah wantan-wantan ya Rasulullah saya tidak punya apa-apa, tolong dipikir pikir-pikirlah amal apa yang melakukan sampai mendapatkan hidupan itu. Kami boleh mengatakan tidak ada ya Rasulullah kecuali satu, saya itu tidaklah pagi, siang, sore, malam, tidaklah saya itu batal kecuali saya itu akan wudu, dan kalau saya wudu saya akan sholat dua. Maka Rasulullah, pantas, menuruti pantas. Apa beliau? Menikmati pasti kantor, menentu, menusul, terus sholat dua rakaat. Jika kau internet, jika kau internet, oleh saja tipis, oleh saja tipis, musuh, terus sholat. Iya nih jero kantor kan nih, dari tengah dana. Ini pas nyupir, nentu, wudhu, sholat, sebenarnya kalau wudhu angkut, itu benar. Makanya, karena bila mampu melakukan itu, maka beliau mendahului ini apa yang didapatkan dalam hadis tadi semacam itu. Jadi Rasulullah itu sangat tahu satu pas satu karakter sahabatnya. Sehingga Rasulullah paham banget Abu Zaid untuk memegang jabatan ini sesuatu. Maka Rasulullah SAW mengatakan dan Abu Zaid itu orang yang sensitif sebagaimana saya katakan. Maka beliau sallallahu alaihi wa sallam mengatakan ya Abana inni la uhibbuka kama uhibbuni nafsi. Ya Abu Dzar, aku itu sangat mencintaimu kayak aku cinta pada diriku sendiri. Masya Allah, bukan cuma itu mau untuk Abu Dzar sopan ya. Ya kok ini jarang-jarang ada orang yang sampai diomongin begitu sama sallallahu inni la uhibbuka kama uhibbuni nafsi. Abu Dzar, saya itu sangat cinta pada sampean sebagaimana aku cintaku pada diriku sendiri. Abu Umar Rasulullah kabur tegas mengatakan, ya Abu Dzar, inna kalauhi. Abu Dzar, saya itu orangnya aman. Jadi wa inna la amanah, wa inna yawm al qiyamah khizyun wa nadama. Abu Dzar, jabatan itu adalah amanah. Dan itu hari akhirat nanti hanya akan jadi kehinaan dan penyesalan. Kita asal soal akhirat. Kenapa semua amanat di dunia itu kebanggaan dunia, pada akhirat seringnya jadi penyesalan. Ini maka boleh berkesan ya Allah. La tuwalliyanna malal yatim wa la tahtamiranna bainasni. Allah, ya nasihatku, kamu jangan pernah urusi harta anak yatim, kamu jangan pernah memimpin dua orang. Dua orang. Jadi dengan ucapan semacam itu, masya Allah, Abu Dzar yang sering kecewa itu, jadi tidak sakit hati mau. Mukaddimah sama penutupnya bagus. Jadi mukaddimah sama penutupnya itu bagus. Itu ilmu komunikasi yang diajarkan kembali kita oleh Rasulullah SAW. Lah, ilmu komunikasi itu yang kemudian dilakukan oleh siapa? Ummu Sulaim. Tatkala akan bicara masalah yang tabu, yang kepada beliau sebagai laki-laki, maka beliau mulainya dengan inna ma la yastahi minal haq. Baik. Poin berikutnya ya Huan, hadis itu juga kepada kita bahwasanya wanita pun bisa mimpi basah. Wanita pun bisa mimpi basah. Yang itu maklum. Yang berikutnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita wanita itu punya air mani dan bisa keluar air mani. Bedanya Kalau laki-laki itu air maninya warnanya putih kental keruh. Kalau perempuan itu air maninya warnanya putih kekuningan kental keruh. Kalau warna kekuningan itu bahasa hadis, bukan bahasa saya. Bahasa hadisnya Rasulullah SAW selama itu. Itu yang kemudian kita kenal dengan bahasa kita sekarang sperma dan ovum. Jadi kalau warna air mani laki-laki maupun air mani perempuan. Hadis ini memberikan kepada kita, kalau orang itu mimpi terus keluar air mani pagi-pagi lihat ada air mani, maka wajib mandi. Apa perincian hukum orang yang mimpi? Orang yang mimpi itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ingat kalau semalam mimpi basah, mimpi jimat. Dan pagi-pagi memang dia menemukan di kainnya itu ada airnya mani yang masih basah atau sudah kering. Ini jelas wajib apa? Mandi. Wajib mandi. Yang kedua, ingat kalau mimpi basah, tapi pagi-pagi dia cari-cari memastikan nggak ada air mani di luar. Tapi yakin sekali kalau semalam itu mimpi basah, dia pakai celana dalam pada waktu tidur, dan pagi-pagi jelas air mani itu nggak ada. Gak ada basah, gak ada kering. Jadi pada waktu celana dalamnya itu di, misalkan di siu, itu untuk memastikan ada bau apa enggak, cuma orang bau sih. Orang-orang bau mana? Kalau itu tidak wajib mandi. Kenapa? Karena dua sebab junub, gak ada dua-duanya. Pertama, junub itu kan al-ma' minanna, air mani dua. Yang kedua, kumpul suami istri. Yang ini kumpul itu kan dalam mimpi. Mungkin kita bahas itu kumpul itu dalam alam nyata. Dalam alam mimpi tidak ada bahasa. Yang ketiga, gak ingat kalau mimpi, tapi pagi-pagi ada air mani. Pagi-pagi ada air apa ya? Dilihat ternyata kok airnya itu air mani. Dilihat semalam itu kok enggak. Apa hukumnya? Wajib mani. Kenapa? Kenapa? Alma uminalma, keluar air mani, maka wajib untuk mandi. Ya wajib untuk mandi. Itu perincian tentang masalah ini berkaitan dengan mimpi basah. Baik. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita para penasihat yang mau ilmu bahwa kemiripan anak dengan ayah atau ibunya itu terpengaruh dengan sebab fisik dari air mani. Jadi kemiripan itu kan urusan Allah Subhanahu wa Taala. Tapi Allah Ta'ala nakdirkan itu ada sebabnya, ada hukum kausalitas. Memang dua anak itu takdir dari Allah. Sebabnya yonika. Sampai gak belum nikah, bapak itu gak belum nikah, terus ingin beri anak. Ya, itu yang kok berakar di menemah sumpah. Gak mungkin. Pernah ada terjadi kan cuma sekali ibunda Maria tok, dan gak pernah ada kisah yang lain. Gak pernah ada cerita yang lain dalam agama kita, dalam kisah. Kalau cerita horor itu banyak. Ini cerita apa, cerita tahu ya, makanya kisah. Ini sebab fisiknya, sebab lahirnya itu air mani. Apa rasanya Rasulullah min aina yakunu syarra? Min aina yakunu syarra? Paling terasanya Allah ini wahyu. Dalam sebagian riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kalau air mani laki-laki itu lebih kuat dibandingkan air mani perempuan, maka anak itu mirip bapak. Dan air mani perempuan lebih kuat dibandingkan air mani laki-laki, itu anak mirip ibu. Dan air mani laki-laki itu lebih cepat dibandingkan air mani perempuan, itu anaknya. Dan air mani perempuan lebih cepat dibandingkan air mani laki-laki, itu anaknya itu. Itu cara teori hadis. saudara. Jadi ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allahu a'lam bissawab. Jadi ini hukum yang berkaitan dengan masalah mandi bagi wanita yang keluar yang mimpi keluar air. Baik, kelima terakhir adalah pertemuan kita kali ini. Ana Aisyah dari Aisyah. Kalau sebelum mengatakan kan Nabi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wasilu min arba. Beliau itu mandi karena empat sebab. Beliau itu mandi karena empat. Yang pertama minal janabah karena junub. Yang kedua yaumal jum'ah hari Jumat. Yang ketiga minal hijamah setelah hijam. Yang keempat min ghasril mayyit. Jadi min ghasril mayyit dari memandikan orang yang mati. Jadi memandikan orang yang mati. Hadis ini waktu Nabi Daud dinaikkan dari Abu Sa'id, tapi kebanyakan para ulama hadis menganggap hadis ini baik. Dan dengan itu berarti hadis ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi di kalangan para ulama tentang sahih dan tidaknya hadis ini, jumhur ahli ilmu cenderung untuk mengatakan hadis ini lebih cenderung untuk mengatakan hadis ini. Tapi ya untuk urusan jenazah kita nggak pakai hadis ini, pakai dalil yang sebelumnya. Untuk urusan dari Jumat kita nggak pakai hadis ini, pakai hadis yang lain. Yaitu sabda Rasulullah SAW, muslim yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ini ala kulli muhtalim, mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang mandi. Ada pembahasannya panjang, kita bahas pada waktunya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Apakah wajib atau tidak. Yang ketiga, karena hijab. Nah ini yang tidak ada dalil pendukung. Setelah Mekam, ini yang tidak ada dalil pendukung. Oleh karena itu perlunya kita bahas status hadis ini. Kalau kita katakan hadis ini lemah, berarti hijamah tidak ada dalilnya. Tapi kalau hadis ini sah, berarti hijamah ada dalilnya. Dan yang roji yang bagian saya katakan tadi, hadis ini lemah. Ini hadis ini adalah hadis yang lemah, maka hijamah tidak ada alat, tidak ada pendukung dalilnya. Yang terakhir, mandikan mayit. Untuk mandikan mayit ini ada dalil pendukung. Mandikan mayit itu ada dalil. Sampai Rasulullah SAW menafasal mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang mandikan jenazah maka adalah dia mandi. Barang siapa yang mengangkat jenazah maka hanya dia berwudu. Tapi perintah mandi setelah memandikan mayit itu perintah sunnah, tidak perintah wajib. Tidak perintah wajib karena ada beberapa dalil yang memalingkan dari hukum ke wajib. Hadis ini memberikan berita, orang yang memandikan mayit itu disunahkan untuk mandi. Jadi setelah dia memandikan mayit, maka disunahkan untuk mandi. Pertanyaannya, siapa yang memandikan mayit? Siapa orang yang dianggap memandikan mayit? Semua orang yang ikut secara langsung memandikan mayit, lama atau sebentar. Kan, memandikan mayit itu kan mayit ini cilik untuk mungkin bayi mungkin satu orang cukup. Mayit itu untuk gede ya dua orang, tiga orang. Lima mayit kamu untuk gede ya mungkin lima orang, enam orang. Ini itu maksud. Semua orang yang ada di situ, semua orang yang ada di situ, ya orang mesin jepuk kayu nih, ya orang mesin nahan tubuh nih, orang mesin makan ininya, ada yang ini, ada yang itu. Maka semua yang berkecimpung di situ, itu apa? Memandikan mayit. Tapi kalau dia itu masuk di ruangan itu hanya mandu dan tidak ikut berarti dia tidak memandikan mayit. Dan itu sering ada. Jadi maksudnya, ini kan Ustaz, misalkan ini datang ke rumah, rumah kamar pasang, terus untuk diminta mandikan, waduh, dia sering kau pulang ke sana sekarang juga, pas sempat ke sana, ada keluarganya. Anda kalau kita langsung mandikan, ada keluarganya yang setiap mandikan yang tata kaki ini kalau dalam mandikan malas terus. Ada usah berapa orang? Tiga orang, empat orang. Tentu aja mandikan. Gak bisa usah. Iya. Gak bisa mandikan. Anda ikut masuk. Tapi saya yang ikut mandikannya. Anda cuma mandu, jadi memandi aja. Oke. Jangan seperti itu seperti jelas. Itu lebih dulu. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kadang kan itu air jelas. Dan itu yang mayit. Baik, apakah saya termasuk yang pemandian jenazah. Karena meskipun di ruangan pemandian jenazah, tapi itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena yang terbaik memandikan jenazah itu apabila terpenuhi dua syarat. Yang paling utama, yang paling berhak memandikan jenazah itu keluarganya yang mengerti tata cara memandikan jenazah. Nah, sering dihadapkan pada kasus keluarga yang ngerti, wong liyo ngerti. Kasus itu sering terjadi. Apa yang dilakukan? Maka sering saya gabungkan dengan cara tadi. Keluarganya yang memandikan, saya ikut masuk teman. Saya ikut masuk untuk teman. Tapi ini semua yang keluarga yang kondisi semua itu satu tiga B yang dimandikan. Yang harus dimandikan sendiri. Wallahualam, insyaallah subhanahu wa ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang datang di ilmi rumbina jalla wa'ala. Wallahu minyalam lahir subhanallahu bihamdik bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Apakah boleh setelah berwudu kita lap bersih pakai anduk? Boleh. Hadis Muslim dari hadis Ummu Salamah yang beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah berwudu, saya ambilkan mindil, minsyafa. Saya ambilkan anduk. Saya serahkan kepada beliau, falam yuridhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkannya. Jadi beliau tidak menginginkan anduk tersebut. Tapi yang dilakukan beliau itu kemudian mengeringkan pakai tangan, diginikan airnya. Gitu. Jadi anduk enggak, tapi beliau mengeringkan begini. Menunjukkan kepada kita bahwa mengeringkan anggota wudu setelah berwudu itu boleh. Kenapa? Buktinya Rasulullah SAW melakukan pengeringan pakai tangan dari kipas bagian begini. Kalau pertanyaan dilanjutkan, lah kok gak mau pada waktu pakai anduk? Itu gak ada hukum syar'i. Ada orang itu selesai wudu malah gak kepingin untuk diandui ben seger. Pemainnya musim panas kok ini. Nah, ben seger. Jadi beliau tatkala tidak mau anduan, bukan berarti enggak boleh anduan. Seandainya enggak boleh anduan, berarti beliau enggak akan ngeringkan. Tatkala beliau ngeringkan dengan tangan, berarti ngeringkan dengan tangan untuk anggota wudu yang kena basah itu boleh. Masalahnya sekarang beliau enggak kepingin pakai anduk gitu aja. Beliau enggak kepingin nyanyi pakai anduk. Jadi berarti intinya ngeringkan itu boleh, pakai tangan boleh, pakai anduk boleh, enggak dikeringkan nyanyi juga boleh. Wallahu a'lam. Bolehkah haji dengan program dana talangan haji? Pertanyaan ini bercabang. Pertama tentang hukum status dana talangan haji itu sendiri. Yang kedua tentang berhaji menggunakan dana talangan itu. Bahas dana talangan haji itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada yang nalangi untuk segera dapat porsi. Kemudian dia bayar cicilan tanpa ada tambahan sama sekali. Selit 25 juta bayar 25 juta per bulan. Misalkan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai 25 bulan tepat persis. Yani yang nalangi tadi itu 25 juta. Kemudian apa? Dia bayarnya pun 25 juta persis. Dana talangan haji jenis ini halal dan thayyibah. Itu berarti sing nalangi itu wangi apian. Wangi apian membantu orang itu ben cepet-cepet dapat porsi haji. Entah ada maksud apa di belakang, tapi yang penting kan bisa jadi nyini ben pelanggannya datang ke dia dan macam-macam, itu urusan bisnis lah. Tapi yang penting 25 juta balik 25 juta enggak ada masalah. Yang kedua, kalau dana talangan haji itu yang kondang, yaitu 25 juta dikucurkan untuk segera dapat porsi, kemudian nanti nyicilnya itu misalkan 500 berapa ribu per bulan. Tapi ujung-ujungnya bukan 25 juta, ujung-ujungnya itu 27, 28 juta. Di ujungnya nanti itulah riba. Itu riba. Jelas itu riba. Baik. Kalau begitu sekarang bagaimana haji dengan dana talangan haji? Dengan dana talangan haji modal pertama enggak ada masalah sama sekali. Yang dibahas itu adalah dana talangan haji modal Kedua, kalau ada orang berangkat dengan cara semacam itu, apa hukum hajinya? Sah. Sah. Tapi dia berdosa karena ribanya tadi. Tapi riba itu tidak berpengaruh dengan hukum hajinya. Riba itu tidak berpengaruh dengan hukum hajinya. Maknanya hajinya itu adalah sah. Apakah mabrur? Urusan mabrur itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasihat ana, haji itu bukan rekreasi. Haji itu bukan kepingin umroh Mekah. Haji itu jalankan rukun Islam yang kelima. Yang kita inginkan adalah mabrur. Dan salah satu syarat haji mabrur itu hajinya tidak mengandung unsur dosa. Kata Rasulullah SAW, man hajja walam yafsuk walam yarfus roja'aka yaumi walidatuhu ummuh. Barang siapa yang budal haji, dia selama haji itu tidak mengatakan kata-kata kotor, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka pulang kayak dilahirkan oleh ibunya. Berarti nek selama perjalanan haji misu-misu, melakukan perbuatan maksiat selama di sana dan macam-macam, yuk mulai yuk, yuk dilahirkan ke bian, ya tetap bahwa dosa-dosa itu, dalam arti hajinya itu enggak mabrur. Wallahu'alam. Dan itu yang harus dipertimbangkan. Nek podo-podo enggak jelas hartanya, lebih baik enggak usah. Karena yang kita kejar itu adalah untuk apa? Mendapatkan haji yang mabrur. Bacaan apa saja ya Ustaz yang saat duduk di antara dua sujud yang sesuai dengan tuntunan? Banyak. Antum lihat aja kitab yang lengkap dalam masalah ini, sifat salatnya Syekhul Albani rahimahullah. Ada beberapa bacaan, ada beberapa model bacaan tentang duduk di antara dua sujud. Pada doa yang masyhur ada wa'fu anni. Apakah benar yang ini tidak ada tuntunannya? Wa'fu anni ada. Lafaz wa'fu anni ini ada. Ini setahu ana, saya ingat ana, tapi untuk memastikan, Nabi untuk memastikan, maka ini bisa dirujuk kepada kitabnya Syekhul Albani rahimahullahu taala tentang sifat salat Nabi. Beberapa waktu yang lalu dibahas haramnya berbicara ketika sedang buang hajat. Apakah ini juga berlaku untuk interaksi dunia maya? Kok beri? Misal dengan telepon, SMS, FB, WhatsAppan sama teman, paling enak itu saat nongkrong di WC sambil bermedsosan. Astagfirullah. Iki kok sampean rada gak beres ki wong. Para ibu dan hadirin Allah wa iyakum. Jadi ana nasihatkan, beri waktu medsos itu sekedarnya. Jangan menguasai kehidupan. Jangan menguasai kehidupan. Sehingga kalau orang itu dikuasai dengan kehidupan FB ini dan itu, yakinlah Anda akan menyesal. Betapa banyak waktu yang seharusnya bisa baca Quran habis untuk FB. Bermuka FB ke grup-grup WA. Grup WA ente nyeni ke Instagram. Iku ente nyeni buka nyeni selancar internet. Iku ente kono ente yodal. Nyeni kunte buka apa? Berapa waktu yang akan kita itu? Sekedarnya untuk jadikan alat penyambung hubungan silaturahim, seharusnya enggak bisa ketemu dalam satu grup, tapi kemudian pagi siang sore malam ngono terus, ini mangan karo WA-an, turu iku lho karo WA-an, ini di WC iki bisa ning di WC ini karo WA-an. Akan ada, akan waktu-waktu itu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Ingat para hawa dan azani Allah wa iyakum. Suatu hari dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah itu keluar lapar ngono ya. Arab-arab dijobon kan ketok lapar kan ono sing ngejak mangan. Tapi gak jalu. Nyabi yo gak jalu. Ngene. Siang-siang Umar datang lewat. Takon ya, setelah salam, Bu Hurairah ngapain di sini siang-siang? Enggak apa-apa, pengen di luar. Oh iya, enggak apa-apa, aku tak pergi ya. Umar enggak ngerti blas pikirannya Abu Hurairah. Singkat cerita, Abu Bakar pun datang. Akhirnya Rasulullah SAW datang mengajak mereka. Rasulullah sangat faham, ini orang tiga ini sedang kelaparan. Yuk ikut aku yuk, namu ke salah satu teman Ansor, nanti barangkali ada makanan di sana. Rasulullah namu, begitu dibukakan pintu, ternyata datang itu Rasulullah. Maka sahabat Ansor itu senang sekali. Dia mengatakan, hari ini tidak ada orang yang tamunya lebih mulia daripada tamuku. Lagi mana oh, Rasulullah, Abu Bakar sama Umar sama Abu Hurairah. Terus langsung merintahkan sama istrinya untuk membeli kambing. Ini orang Arab tuh begitu. Ini ono tamu besar pun langsung dikon beli ono ini kambing. Ini saiki ono yang beli ono mujair. Ini ono kambing. Setelah itu dikasih tanan kurma sambil nunggu masak. Ini dikasih tanan kurma dan macam-macam. Setelah itu Rasulullah SAW pada waktu selesai makan, Rasulullah mengatakan, kalian tahu kejadian hari ini. Tadi kita datang masuk ke rumah ini itu karena lapar. Dan tidaklah kita itu pulang kecuali dalam kondisi kenyang. Wallahi, suatu ketika nanti di padang mahsyar kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas nikmat ini. Padahal makanan wong Arab apa tuh? Kurma. Ini karo daging sing direbus pakai garam itu tok. Saiki ini nikmat WA, nikmat ini, nikmat itu, sadari bahwasanya itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ana sering nasihatkan, grup itu kalau enggak wajib enggak usah. Grup itu kalau enggak wajib enggak usah. Ini yang wajib-wajib aja. Atau grup itu ada manfaat akhirat dan ada manfaat dunia. Ada salah satu ikhwah di Al-Furqan, duit grup itu aku tak marahi. Di HP-nya itu grup apa itu? Antum itu loh, kok sering dapat berita aneh-aneh, video aneh-aneh itu dari mana? Aneh itu saat punya grup, grup gitu-gitu itu. Grup apa? Grup cangkruk. Astagfirullah. Jadi tulisan grup itu grup cangkruk. Astagfirullah. Ini. Astagfirullah. Ini. Lah kok bisa itu loh orang itu duwe grup cangkruk. Nah. Isine yo ngalor ngidul ngetan ngulon. Ini enggak ada faedahnya. Ini. Wallah. Grup itu yang seadanya dan jangan dikendalikan. Tapi itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, tentang masalah adab bicara. Bicara dunia nyata, bicara dunia maya saat buang hajat itu sama. Karena intinya itu ngomong. Di zaman Rasulullah belum ada dunia maya. Intinya itu kemudian adalah bicara. Wallahu a'lam. Apa benar klaim salah satu ustadz bahwasanya kiamat akan terjadi di tahun 1500 Hijriah? Bahkan disebutkan bahwa beliau khawatir Ramadan tahun ini 1441 sudah akan muncul dukhon. Penjelasan-penjelasan beliau terutama terkait dari akhir cukup meyakinkan, disertai dengan dalil-dalil hadis bagaimana pemahaman sebenarnya. Saya khawatir ustadz yang dimaksudkan ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Dua ustadz yang dimaksudkan itu, yang kondang dengan ustadz akhir zaman, itu adalah salah satu di antara tanda hari kiamat. Rasulullah mengatakan tidak akan terbangkit hari kiamat sampai bermunculan banyak dajjal. Dan keduanya adalah dajjal. Saya tegas mengatakan ini. Kedua orang itu adalah salah satu dari dajjal. Sebelum muncul dajjal sebenarnya. Kenapa? Ngawur. Aneh bin ajaib. Dan semua pernyataan-pernyataannya palsu. Tanpa didukung sedikit pun dalil yang cocok. Pakai dalil ilmu gato. Ini. Adapun dalil-dalil yang dia baca, itu dalil-dalil umum. Bahwasanya nanti akan dibaiat Imam Mahdi. Itu benar. Tapi menetapkan Imam Mahdi dibaiat tahun depan, 2020. Imam Mahdi saiki umur 39 dan dibaiat umur 40, berarti tahun depan. Itu yang saya maksudkan dengan dajjal. Adapun keberadaan Imam Mahdi akan dibaiat dari arah timur membawa bendera hitam, itu sahih. Tapi mengatakan Imam Mahdi itu sudah muncul 5 tahun yang lalu, iku koncoku ustad, saiki berjihad di negeri Syam, wis umure 39, akan dibaiat tahun depan. Masya Allah. Sebenarnya kebohongan demi kebohongan sudah sering terbongkar dari dua orang ini. Tapi masalahnya itu kita suruh nyoroti, bongkar satu demi satu, gak iso turu lah. Gak iso turu. Biarkan, biarkan. Ini semacam itu. Orang yang ngerti ilmu syar'i dengan baik tentang masalah kondisi akhir zaman, kondisi akhir zaman akan sangat tahu dengan pasti di mana titik masalahnya. Ana sebut yang ana ingat. Pertama, saat Raja Abdullah sudah sepuh, sudah tua. Raja Abdullah berapa tahun yang lalu? Sudah lama berarti. Si fulan ini menyebutkan hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari, nanti akan ada tiga putra khalifah yang berebut kekuasaan tanah haram, dan mereka akan berperang, dan kekuasaan itu tidak akan jatuh ke salah satu dari mereka. Lalu saat itu datanglah yakni Imam Mahdi dari arah timur membawa bendera hitam, dan dia akan dibaiat di Ka'bah. Apa kata si fulan ini? Tiga putra khalifah itu adalah Pangeran Salman, Pangeran Naif, Pangeran Sultan atau siapa dulu itu. Dibentuk di gambarnya jelas tatkala itu. Prek. Raja Abdullah meninggal dunia, ayem tentrem damai Kertoraharjo, enggak ono apa-apa. Salman naik tanpa gejolak. Mana yang dikatakan itu? Ngunuku saya ingin ditiru oleh anaknya. Ditiru oleh si fulan yang satunya itu. Ini membawa hadis yang sama tapi aktori bedo. Muhammad ibn Salman, Muhammad ibn Naif, tak sabo. Humpu. Nanti ni Raja Salman meninggal dunia akan terjadi perang. Delok anak Raja Salman arep mati yo istuwo. Ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kasus pemilu, dia tegas-tegas mengatakan di tahun 2019 Indonesia akan kacau balau, terjadi perang dahsyat. Saiki lho 2019 arep entek. Ono apa ayam tentem Kertoraharjo enggak ada masalah. Ini Kertoraharjo ini enggak ada masalah. Dusta demi kedustaan wallah. Dan saya enggak tahu yang kedua ini ngerti bahasa Arab apa enggak. Dia menyebut apa itu? Jadi nesu aku ngomong ini sekali itu agak seterusnya mas ini jadi kok fenak ngomongnya itu ini saya sampai gergetan dengan orang yang satu ini gara-gara dia berani mengatakan bahwasanya di Mekah telah terbit tanduk setan. Di Mekah itu loh yang gambar bulan di Nuburi Tower Zam-Zam itu katanya tanduk setan. Wallahi wallah, seandainya iblis berani ceramah, enggak berani ngomong semacam itu. Tapi ternyata di antara manusia ada yang berani ngomong semacam itu. Maka saya katakan, sering saya katakan dalam kalau ada pertanyaan semacam ini, apakah itu benar Ustaz? Dia yang dajjal. Dia adalah salah satu dari dajjal sebelum munculnya dajjal yang asli. Tolong nanti jangan dipotong terus di-share ya. Lagi wong rotok nesu. Mulai sampean potong. Dadi viral engko. Kenapa Nabi Adam pada waktu di surga bisa digoda iblis makan buah yang dilarang oleh Allah? Sehingga diturunkan ke bumi. Padahal iblis waktu itu sudah diusir dari surga oleh Allah. Apakah waktu itu iblis masih boleh datang ke surga? Ini panjang, ini gak mungkin saya jabarkan. Anda isyaratkan aja kepada tulisannya Ibnu Qayyim di awal-awal kitab Hadil Arwah ila Bilalil Afrah. Kalau bahasa terjemahannya Tamasya ke Taman Surga. Di bab-bab awal. Di bab-bab awal dijabarkan dengan bagus oleh Imam Ibnu Qayyim tentang masalah ini. Surga yang dulu ditempati oleh Nabi Adam itu letaknya di mana? Di akhirat atau letaknya di dunia? Itu dibahas dengan panjang lebar sekali dan tidak mungkin untuk dipaparkan dengan sekarang. Wallahu a'lam. Apa yang harus saya lakukan dengan mushaf yang sudah usang dan banyak sekali lembaran yang hilang? Dibakar. Jadi mushaf itu terhormat, wajib diamankan dari yang ternoda. dari terhina. Jangan sampai kesapu, dibawa ke tempat sampah. Bagaimana caranya? Amankan dengan semua bentuk pengamanan. Sediakan kardus khusus untuk nyimpen musaf-musaf yang tercecer. Disediakan. Ini kardus khusus ini mbok wake Ustaz. Koyo omaku, masyaallah, musaf itu ada berapa dus? Lah piye anake 8 bentahun ganti musaf, kadang-kadang setahun ganti loro. Ngene. Lah wong tiap hari pagi, siang, sore, malam juga wae yo tacili, lecek cepat lecek ganti, cepat lecek ganti. Gitu. Yang dilakukan amankan. Pertama, kalau masih ada tempat, taruh di dus, disimpan di rumah yang bagus. Yang kedua, kalau enggak, dus-dus yang sudah ada itu dibakar sampai lenyap. Sampai tidak lagi nyisakan kertas, sampai benar-benar semuanya jadi abu. Yang ketiga, kalau enggak itu ditanam di tempat yang suci. Ditanam di tempat yang suci, ditanam dalam di tempat yang suci. Itu yang dikatakan oleh para sahabat. Pembakaran Al-Quran pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan di hadapan semua para sahabat. Yani untuk menyelamatkan Al-Quran dari tercecer yang semacam itu. Wallahualam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Apa ini? Oh, nomor 8. Pertanyaan lucu. Apa salafi itu Ustaz? Apakah mengikuti Imam Bukhari dan mengikuti apakah pengikut salah satu di antara 4 ulama besar tidak termasuk kategori salafi? Siapapun yang ikut Imam Bukhari, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, mereka lah salafi sejati. Karena salafi itu bukan kelompok, bukan organisasi, bukan partai, enggak pakai nyanyi registrasi, enggak pakai daftar ulang. Salafi itu manhajul hayah. Salafi itu adalah kita berjuang untuk beragama kayak beragamanya para salafun saleh. Bagaimana dulu Abu Bakar berjihad, bagaimana dulu Umar berjihad, bagaimana dulu Khalid bin Walid berjihad, bagaimana dulu Utsman bersolat malam, bagaimana dulu Abu Dzar, bagaimana dulu Imam Malik menuntut ilmu, bagaimana dulu Imam Malik menyebarkan ilmu, bagaimana dulu para ulama-ulama kita. Kita beragama Islam ingin kayak mereka, maka menisbahkan diri, menyandarkan diri kepada mereka. Dan ini bukan omong kosong. Anda sering katakan, salafi itu perjuangan. Sudah apa enggak ngaku salafi, tangi jam telu lu turune. Ini ngono ngaku salafi. Mana? Tangi jam telu, pipis, turune. Nah, piye to? Padahal Rasulullah SAW bukan begitu mencontohkan. Padahal itu bukan begitu mencontohkan. Jadi intinya itu adalah usaha untuk beragama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Semakin kita banyak mengikuti mereka, maka kesalafian Anda semakin banyak. Semakin sedikit, maka semakin sedikit. Gak belas, gak usah ngaku-ngaku. Ini gak usah ngaku-ngaku. Karena ini tidak ada stempel. Nek wis tak stempel sampean, yo. Nek gurung tak stempel belum. Ana sendiri masih banyak yang lubang-lubang dalam pengakuan untuk menjadi pengikut salafun saleh. Ini adalah perjuangan besar. Yaitu sering klaim-klaim semacam ini sering merancaukan masalah. Pengikut para ulama semuanya adalah orang-orang yang berjuang, yaitu untuk membela agamanya. Hanya yang jadi masalah itu kan ta'assub. Itu yang masalah. Tapi itu butuh penjabaran yang panjang. Itu butuh jadi penjabaran yang panjang. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.